Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usyikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kemarin kita sudah membahas tentang larangan kita ini memakan harta riba. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada orang-orang yang makan harta riba, yaitu dengan ancaman nanti di akhirat mereka akan dibangkitkan dari alam kubur. Ini seperti orang yang berjalan yang tidak tegak, bersemboyongan seperti orang yang mabuk karena mereka memakan harta riba tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada ayat 277. Nanti masih jika ada waktu kita lihat 277 dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihati wa qamus shalata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا, sesungguhnya orang-orang yang mereka itu beriman, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ dan mereka itu beramal soleh, wa aqamu sholat dan mereka menegakkan sholat, wa atau zakat dan mereka membayar zakat, lahum buat mereka ajruhum pahala mereka inda rabbihim di sisi Rabb mereka, wala khaufun dan tidak ada ketakutan alaihim atas mereka, wala hum yahzanun dan tidak ada yahzanun kekhawatiran. Ya Bapak Ibu sekalian, sesudah kita membahas tentang riba, di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita tentang amalan-amalan orang yang beriman dan hasil dari orang-orang yang beriman tersebut, bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, beriman dan beramal soleh ini artinya, nggih, amal soleh itu artinya melakukan sebuah amal yang menjadikan Allah ridho kepada kita, itu namanya amal, amal soleh. Ya, jadi sebuah amal yang dengan amal itu Allah memberikan pahala kepada kita. Nah, syarat, ya, syarat amal itu dikatakan sebagai amal soleh adalah pertama, amal itu ada tuntunannya, ada ittiba, ada dasar hukumnya. Kemudian yang kedua, amal itu dilandasi dengan keikhlasan. Itu amal dikatakan amal soleh. Dan yang menentukan itu adalah Allah Ta'ala. Artinya apa? Artinya, walaupun kita ini ikhlas, tapi kalau tidak sesuai dengan tuntunan, ya kita tidak dikasih pahala oleh Allah Ta'ala. Sebaliknya, kita sesuai tuntunan, tapi tidak ikhlas, juga tidak dikasih pahala oleh Allah Ta'ala. Jadi ini namanya amal soleh. Maka sebuah amal, Bapak Ibu sekalian, bahwa amal itu untuk mendapatkan pahala itu dengan menggunakan standarnya Allah, bukan standar standar kita, bukan standar manusia. Kemudian wa aqamu sholat, dan mereka menegakkan sholat. Kita sering membahas akan perkara menegakkan sholat ini, ya. Menegakkan sholat berbeda dengan mengerjakan sholat. Kalau mengerjakan sholat, ya kita sholat duhur, asar, maghrib, isya itu mengerjakan sholat. Kalau menegakkan sholat, menurut penafsiran kalangan ulama, itu satu, memperhatikan tertib wudhunya. Wudhunya kita tertibkan, kita tertib, ya. Tidak, apa? Istilahnya tertib itu ya urut, ya. Kemudian yang kedua, memperhatikan waktu sholat kita. Kemudian yang ketiga, memperhatikan bacaan sholat kita. Keempat, memperhatikan tumakninah kita. Tumakninah itu ketenangan di dalam sholat. Nah, ulama membagi tumakninah itu menjadi dua. Tumakninah dalam fisik, tumakninah dalam batin. Tumakninah dalam fisik, ya kita seyogianya ketika sujud itu ya kening kita, hidung kita itu ya sudah menyentuh tempat sujud, betul. Jadi belum lagi plek itu langsung diangkat, ya. Jadi tidak cepat. Tidak seperti titik nuduli jagung gitu, ya. Kalau tumakninah kondisi apa batin kita, ya bagaimana kita itu sholat itu kita ciptakan ketenangan. Makanya kan Nabi memerintahkan ketika kita mau sholat tapi di tempat di depan kita itu sudah dihidangkan makanan, maka kita mending makan dulu, ya, tidak sholat dulu. Kemudian memperhatikan jamaahnya. Mari kita sholat, kita usahakan juga secara berjamaah. Nah ini. Kemudian memperhatikan kekusukan sholat kita. Kekusukan itu ya sebagaimana kita dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam sholat. Nah ini makna menegakkan sholat. Lah sholat yang kualitas semacam inilah nanti yang sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sudah diperintahkan untuk menjalani sholat, maka wa'atau zakah, dan mereka membayar zakat. Ini kita lihat, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ayat 277 ini diapit. Artinya diapit itu ayat sebelumnya itu membahas tentang riba, ayat sesudahnya juga membahas tentang riba. Lah ini kok saya katakan terpotong di ayat 277 ini gimana? Sebetulnya ini bukan terpotong, ya. Tapi di situ ada ayat 277 itu bagian dari solusi untuk memerangi riba. Bagaimana solusinya? Wa atau zakat, yaitu dengan cara membayar zakat. Kemarin sudah saya gambarkan, gitu, Bapak Ibu sekalian. Misalnya sak tambak bayan ini, atau katakanlah sak 2 RW ini aja, RW 02, RW 03. Ini sing wong mampu atau orang yang punya kewajiban bayar zakat mal itu kita hitung. Kemudian kita kelola dengan baik. Misalnya sak 2 RW itu yang 10 kinten-kinten enten nggih, 10 orang itu nggih. Nggih. Ada Pak Abu, ada Habib, ini ada Mas Sito, nggih. Nah, itu wis telu dhewe. Jadi tak tambah bayan itu, tak 2 RW itu aja sudah insya Allah 10 ada. Karena tadi batas minimal bayar zakat 50 juta. 2,5% berarti 1.250.000 gitu nggih. Ping 10 itu berarti sudah 12.500.000. Lah itu dikelola dengan baik nggih. Misalnya ada orang yang mau menggunakan itu dengan sistem meminjam dengan syukur yang perlu ini agunan, ada penjaminnya, baik penjamin dalam bentuk benda atau penjamin dalam bentuk teman gitu nggih. Ini dikelola dengan baik begitu, nanti mengembalikannya diangsur nggih tiap kesanggupannya tiap minggu atau tiap bulan. Lah ini nanti dikelola dengan cara begitu, maka apabila sama-sama tertib, insya Allah itu nanti bisa berjalan. Nah, ini itu teori ini, gitu, Maka di sini mungkin apa perlu tau di usul ke enek baitul mal gitu, Walaupun nanti di sisi lain ini juga sumber konflik ini, baitul mal ini, kita profesional betul atau kita enggak betul, memang ini sumber konflik ya. Ning kita tambah ben pun mampu-mampu nggih niki. Terus kita nggih. Ya, jadi ini solusi ya, pada ayat 277 itu tentang tadi memerangi riba tadi, yaitu dengan jalan orang-orang yang kaya itu membayar zakatnya, lah kemudian nanti dikelola di baitul mal itu tadi. Lah lahum ajruhum inda rabbihim, buat mereka pahala di sisi Rabb mereka. Jadi buat orang-orang yang beriman, orang-orang yang mau beramal soleh, orang-orang yang mau menegakkan sholat, membayar zakat, maka mereka itu dijanjikan oleh Allah ajruhum inda rabbihim, yaitu pahala surga. Ya, pahala surga. Wala khaufun alaihim, dan tidak ada kekhawatiran pada mereka. Ini ulama-ulama tafsir biasanya kalau khaufun ini dinisbatkan kepada nanti di akhirat. Kalau yahzanun itu dinisbatkan pada di kehidupan dunia. Jadi wala khaufun alaihim itu di sini ditafsirkan la yakhafuna yaumal fatil akbari wala yahzanuna ala ma wafatahu fid dunya. Jadi mereka tidak takut di dalam kedahsyatan yang besar di hari kiamat. Wala yahzanu, dan mereka itu tidak khawatir atas apa yang ada di dalam dunia ini. Nah ini jadi orang yang sholatnya baik, orang yang bertawakal kepada Allah, orang yang beriman, orang yang sholatnya tegak, orang yang senang bayar zakat, di sini jaminan Allah itu tidak ada kekhawatiran di dunia dan kekhawatiran di akhirat. Tidak ada kegalauan istilahnya ya, kalau di dunia ini tidak ada rasa resah, tidak ada rasa khawatir. Nah, ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang pelajaran yang dapat diambil. Tolong. Ya, untuk bayar zakat tentunya orang yang sudah mampu atau orang yang memang wajib bayar zakat. Untuk orang yang tidak mampu, dia tidak bayar zakat. Tapi untuk amal soleh, untuk sholat, ini setiap orang yang beriman harus melakukan. Wong melarat nggih tetap sholat, wong sugih nggih tetap sholat, wong melarat nggih amal soleh, wong sugih nggih tetap amal soleh. Dua. Ya, nanti di akhirat itu manusia itu penuh dengan harap-harap cemas. Nah, untuk orang yang beriman ada jaminan dari Allah Ta'ala. Ketiga, ya, jadi khususnya di dalam dua perkara ini ya, kita tentunya harus berharap pahala dari Allah Ta'ala. Kemudian ulama ini menggambarkan kepada kita, sholat itu adalah bentuk sedekahnya badan kita kepada Allah. Zakat ini bentuk sedekahnya harta kita kepada Allah Ta'ala. Kedua-duanya sebuah kewajiban. Nah, ini ya. Atau zakat ya. Zakat itu adalah bentuk berbuat baik kita dalam bentuk harta. Sholat ini berbuat baik kita dalam bentuk badaniah kita ini. Kemudian ayat 278. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, takwalah kamu kepada Allah. Wazaru, dan tinggalkanlah. Wazaru, dan tinggalkanlah. Ma bakiya minar riba, apa-apa yang tersisa dari riba. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar orang yang beriman. Fa illam taf'alu, maka jika kalian tidak memperbuat. Maksudnya memperbuat apa? Memperbuat meninggalkan praktek riba tadi. Jika kalian sudah ngerti bahwa riba itu adalah perkara yang haram, tapi kalian tetap menjalaninya, fa'zanu, maka mengumandangkan azan itu artinya apa? Menyerukan biharbin minallah, dengan peperangan dari Allah wa rasulih, dan rasulnya artinya Allah dan rasulnya itu menyatakan perang kepada pelaku-pelaku riba. Wa in tubtu, dan jika kalian bertobat, wa in tubtum, dan jika kalian bertobat, falaku, maka buat kalian, falaku, maka buat kalian, ru'usu amwalikum, pokok harta kalian. La tadlimun wa la tudlamun, tidaklah kalian berbuat dolim dan tidak didolimi. Ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di sini kita diseru oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah SWT dengan benar-benarnya bertakwa. Dan sebagai bentuk, sebagai salah satu bentuk tanda ketakwaan kita kepada Allah adalah dengan kita itu meninggalkan praktek-praktek riba. Wadzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar orang yang beriman. Jadi kalau di dalam apa ya, ini tuh biasanya disebut dengan kalimat syarti, kalimat bersyarat gitu ya. Jadi syarat, salah satu syarat kalian itu dikatakan orang yang beriman adalah kalian itu meninggalkan dari praktek-praktek riba. Jadi difahami begitu secara maknawiyatnya. Kemudian fa illam taf'alu, jika kalian tidak memperbuat, tidak memperbuatnya, tidak menghentikan dari praktek riba itu, maka Allah dan Rasulnya menyatakan perang kepada kalian. Nah ini kita kok apa diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Nah ini kan ya bangetan ya. Wa in tubtum, dan jika kalian bertobat, falakum ru'usu amwalikum, maka buat kalian pokok harta kalian. Artinya tadi ya, misalnya saya meminjamkan uang kepada Habib misalnya 1 miliar misalnya begitu. Nah kemudian kemarin sudah ada perjanjian nanti anak-anak itu 10%. Gitu lah. Tapi sudah saya ngaji, ngerti lah, maka tambahannya itu tidak saya ambil, wis tambahane rasido tak jaluk we. Nah, ru'usu abwalikum, pokok harta kalian aja, pokok harta saya saja 1 miliar dibalikke. Entah dengan cara apa? Mencicil nopo tunai. Nah, gitu nggih. Nah itu tanda tobatnya semacam itu. Jadi tidak tidak meneruskan praktek ribanya ini. Oke, sekarang pelajaran yang dapat diambil. Ya, jadi di sini yang diseru, hei orang-orang yang beriman, bukan ya orang kafir kan enggak mungkin dia bertakwa kepada Allah ya. Dan di antaranya juga orang yang beriman itu akan ada kepedulian dengan hukum-hukum Allah. Dia akan ngati-hati terhadap hukum-hukum Allah. Termasuk di dalamnya di sini adalah hukum tentang praktek riba ini. Ya. Kedua, ya. Jadi sithik nggih ra oleh, gedhe nggih mboten nangsal. Wes sithik ora apa-apa, sudah nggih. Kemarin sudah kita bahas ya, riba itu artinya ziyadah, tambahan. Ya. Nomor 3, orang yang sudah terima tidak mungkin masih mau terlibat dalam. Ya. Orang yang benar beriman. Ini takwil dari mana tadi? In kuntum mu'minin. Jika benar-benar kalian orang yang beriman, ya, maka di sini orang yang beriman tidak mungkin masih mau terlibat dalam transaksi riba. Nah, terus pripun? Ya, maka nanti butuh solusi. Ya. Nomor 4. Ya, mendoliman, mendolimi dirinya sendiri dan mendolimi orang lain. Termasuk nanti gini, ya. Termasuk riba itu kita membeli emas. Salah satu syarat membeli emas itu, bahkan syaratnya dua ya. Satu tabahut. Tabahut itu langsung serah terima. Kemudian yang kedua itu itu tunai. Karena emas itu harganya juga fluktuatif ya. Kita tidak boleh iki emas tak tuku ya, emas tak tuku 5 gram ning duite seminggu. Nah ini enggak boleh. Ning emas sudah dibawa enggak boleh ya. Karena nanti seminggu yang akan datang harga emas itu bisa berbeda. Nah ini. Atau iki tak tuku ning duite kurang separuh. Nah, sing separuhnya nanti seminggu yang akan datang. Ini harga sudah disepakati harga hari harga sekarang. Itu juga tidak diperbolehkan. Karena apa? Besok seminggu ketika pelunasan nilai emas itu juga bisa berbeda. Ini. Nah itu ya itu salah satu cara adab bukan adab ya salah satu cara kita ini transaksi emas ini. Terus masih ada? Tidak pernah meninggalkan rumah untuk perbuatan yang tiba-tiba atau mengadukan. Ya. Terus ini ada masalah gini Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya ada saudara kita itu kerja di Saudi ya, mengirim uang kepada kita. Saudi itu mata uangnya apa? Real ya. Lah real dari sana. Kemudian dikirim ke kita, nanti kita menerimanya dalam bentuk rupiah. Lah ini pun sebagian ulama ini tidak membolehkan. Kenapa? Karena ketika dalam transaksi dalam perjalanan mengirim itu nanti itu nilai fluktuat nilai rupiahnya itu atau nilai dua mata uang ini bisa naik bisa turun. Nah ini ya. Kalau real mungkin tidak begitu fluktuatif ya. Mungkin dolar lah gitu ya. Nah ini bisa jadi nanti kita ngirim di sana itu 30 real itu misalnya harganya 100 ribu pada hari kemarin. Tapi ketika kita terima di sini, kita ambil dalam bentuk rupiah, sudah jadi 120 ribu. Nah, berarti kita dapatkan keuntungan 20 ribu. Nah ini nanti sebagian ulama tidak membolehkan. Ya. Allah alam bisawab. Kok kita urwat men ya? Ya, ini artinya Islam menjaga betul agar kita ini sekecil apapun tidak makan dari barang yang tidak halal. Ini. Oke, mungkin ada yang perlu ditanyakan? Monggo. Pertama itu sama seperti perkataannya iblis ya. Iblis itu ketika dia ditetapkan oleh Allah di dalam neraka, dia malah menyalahkan Allah. Saya ini kan masuk neraka kan karena sudah ditetapkan oleh Allah ya, bukan salah saya gitu. Maka saya kepengin golek kanca. Nah, gitu. Lah begitu juga hampir identik dengan itu tadi. Sholat ra ikhlas di rat tombo. Begini Bapak-bapak. Kita di dalam beramal itu yang pertama pokoknya kita dipaksa sih. Karena apa? Uang itu masuk surga itu nanti ada orang masuk surga harus dipaksa itu loh. Jadi wis kowe ra ikhlas ra apa sing penting kowe nindak gitu. Nah itu. Jadi tidak kisahlah nanti sambil berjalan itu didandani. Lain mung jaga keikhlasane ora mangkat-mangkat mungkin. Jadi jaga keikhlasane kaya aku sedekah yen titik ora sedekah, ora sedekah pisan. Begitu jadi dipaksa dulu seakan-akan begitu nggih, dipaksa dulu. Itu gambarannya gimana ya? Ada dulu saya pernah mendengarkan ada seorang ustaz menggambarkan tadi, poe sing penting ora usah ikhlas-ikhlas aja, sing penting kowe nindakake salat sih. Ah, okay. Karena apa? Apalagi salat. Dengan orang itu salat walaupun tidak ikhlas, dia sudah menggugurkan kekafirannya. Dia sudah tidak dihukumi kafir. Ning yen dia itu apa? Ora nggih dia itu enggak salat, alasane salat itu yang ora ikhlas padha wae. Maka nanti kalau dia itu mati dalam keadaan tidak sholat, dia dihukumi kafir, gitu ya. Nah, itu bedanya. Kemudian yang kedua, transfer uang itu tidak termasuk riba, selama di situ memang tidak ada tambahannya, gitu ya. Tidak termasuk riba. Termasuk kita mentransfer rupiah, menerimanya juga rupiah, gitu ya. Tapi kalau tadi mentransfernya dolar, kita menerimanya rupiah, nah ini memang ada tadi pembahasan tadi dari kalangan ulama. Lebih baiknya kalau kita itu ditransfer dolar, kita menerimanya dolar dulu, kemudian nanti kita tukarkan. Ya dia ngomong kayak gini itu sebenarnya untuk menutupi anunya toh, gitu. Menutupi kekafirannya toh, gitu. Jadi menutupi kekurangannya saja. Itu bahasanya sebetulnya sederhananya kayak gitu. Enek wong wedok pakaiannya neko-neko itu sebetulnya dari ilmu psikologi itu untuk menutupi kekurangan pada dirinya gitu aja. Nah begitu juga ada orang yang dijak ngelakoni ape omongannya kayak gitu itu di masa Nabi pun juga ada orang-orang yang semacam itu ya. Jadi dia merasa dengan kekafirannya itu lebih baik daripada kalau di masa Nabi kan itu loh aku sholat kayak sholat bendino ya mau melarat terus loh aku rasulatnya untuk jadi wong sugih lah begitu ya. Jadi hidayah memang milik Allah, hidayah itu taufik, kita bisanya hanya ngajak, yang tidak bisa untuk makso gitu. Yang penting kita sudah ngajak. Ada yang lain monggo. Pinjam-meminjam di dalam Islam diperbolehkan dengan catatan tadi tidak ada tambahan tadi. Kemudian yang kedua, agunan itu tidak menjadi syarat wajib. Boleh tidak pakai agunan asal yang dipinjami itu gelem dan percaya gitu loh. Tapi kalau misalnya yang dipinjami itu meminta, aku gelem jili kue, tapi harus dengan adanya agunan, ya maka itu yang meminjam harus memenuhi pinjam, memenuhi orang yang mau meminjami tadi kalau memang syaratnya begitu. Tapi agunan itu tidak menjadi syarat wajib untuk orang yang meminjam. Jadi saling percaya pun juga diperbolehkan. Itu ada di surat apakah dulu di Al-Baqarah atau apa ya, sudah kita bahas mungkin gitu. Jadi pinjam meminjam mungkin sebentar lagi nggih tentang yang ayat yang paling panjang itu 282. Itu nanti jadi boleh ada adanya agunan, boleh tidak. Mestinya kalau agunan itu nilainya lebih besar daripada yang dipinjamkan gitu, oke? Dan bedanya begini Bapak Ibu sekalian, kalau agunan dalam transaksi kapitalis itu kalau peminjam itu nggak bisa mengembalikan maka agunannya hilang kan begitu, oke? Itu kalau di dalam di itu untuk yang Islami. Kalau yang transaksi kapitalis kan apa agunannya hilang. Oh gitu, oke. Dilelang. Oke. Itu kalau di negara. Tapi kalau misalnya pinjam ke perorangan misalnya ke rentenir itu kan itu apa agunannya kan dianggap hilang kan begitu, oke. Kalau negara mungkin tadi dinilai hutangnya plus bunganya, kemudian nanti dilelang plus kalau ada sisa dikembalikan, kembalikan, oke? Ini. Tapi kalau kita pinjamnya di perorangan itu yo pitu tambah pitu, oke? Bablas itu, oke? Nah. Tapi kalau dalam Islam tidak, dalam Islam, oke? Dalam Islam pinjamnya 1 juta, gunanya 2 juta, dijual dulu, masih ada sisa 1 juta dikembalikan. Nah itu bedanya. Tadi oh go. Ini Ustaz, untuk pelajaran yang dapat diambil dari pasal-pasal ayat 28-29 yang pertama. Di sini disebutkan yang diperintahkan takwa kepada Allah adalah orang-orang yang beriman, bukan orang kafir. Karena orang kafir tidak mungkin berbuat kepada Allah dan hukum. Jadi apakah orang yang melaksanakan hukum juga walaupun ia tidak muslim tapi ia dihukum di kamu? Oh iya. Karena kadang tidak cuma hanya orang-orang yang meninggal tempat atau tidak percaya sama Allah saja kadang disebutkan bisa dihukumi kafir, bisa dihukumi dosa besar. Bisa dihukumi kafir kapan? Ketika dia menolak atau dia tidak percaya tentang kebenaran tentang bahaya riba ini, atau dia tidak percaya dengan ayat tentang riba. Wes pokoknya satu ayat ini saya ra percaya. Maka ada dalil ra percaya satu ayat, maka dia dihukumi sama tidak percaya kepada keseluruhan ayat, maka dia kafir. Tapi kalau dia aku nek jene ngerti ngene iki ra oleh, ning aku ora iso menghindari, lah itu maka tidak dihukumi kafir. Dia dihukumi dosa besar. Itu nggih. Kayak ada ayat wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Nanti ada ayat lain fa ulaika humul fasikun, ada ayat lain faulaika humud dolimun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukumnya Allah maka dia dihukumi kafir, kan begitu. Lah berarti Pak Jokowi itu kafir. Nah, tidak begitu. Tinggal Pak Jokowi itu dia tidak mau berhukum dengan hukumnya Allah itu alasannya apa dulu? Yang dia mengatakan bahwa ayat-ayat Allah atau hukum Allah itu rakanggu. Orang yang tidak pantas dipakai di dalam itu maka dia kafir. Tapi kalau dia ini jenis ayatnya ini benar, kudu berhukum dengan hukum Allah. Ning aku raiso yang mempraktikan karena tekanan-tekanan dari pihak lain maka itu tidak bisa dihukumi kafir. Nah begitu ya. Jadi tinggal nanti alasannya. Monggo. Uang apa? Bitcoin. Oh, nje. Saya punya teman, Oh iya. Jadi saya pengen ingatkan itu saya dipercaya sampai dengan orangnya. Ya tidak harus sampai dengar orangnya. Kalau sudah meninggal kan ya enggak bisa mendengar toh, gitu. Malah mendengar malah jadikan melayu gitu. Ya jadi tidak harus, pokoknya jenengan sudah niatkan, ya Allah hutang si A itu nanti saya ikhlaskan, maka itu nanti di hadapan Allah jenengan tidak akan dihadapkan kepada dia, atau dia tidak akan dihadapkan kepada jenengan terkait dengan hutang tadi. Tapi kalau misalnya jenengan enggak ikhlaskan, kemudian dari pihak ahli waris itu tidak ngasih pelunasan, dan jenengan mungkin juga sudah ngasih tahu kepada ahli waris tidak ngasih pelunasan, maka nanti di akhirat orang yang punya utang itu akan dihadapkan kepada jenengan, jenengan disuruh untuk nagihnya. Tapi kalau sudah jenengan mengikhlaskan di dunia, maka itu nanti di akhirat tidak dituntut dia itu. Terus dua. Big besar. Open. Jadi uangnya itu uang digital. Oh gitu. Semacam saham gitu. Oh, rekening gitu ya. Ya selama itu memang tidak apa istilahnya, tidak apa istilahnya, itu memang ada uangnya betul. Ketika dicek di bank itu dia ada, jadi tidak apa istilahnya, tidak fiktif ya, tidak fiktif ya nggak apa-apa itu. Ya. Oh, saya pasti enggak ada. Oh, saya belum tahu itu, nggih. Allah alam bisawab. Nah, terus iso punya nilai itu pembayaran gimana itu? Nah, terus orang mau percaya dengan pembeliannya jenengan gimana? Nah itu nggak apa-apa loh gitu. Oh ya, Pak, semacam falas itu toh, semacam falas itu. Kalau setahu saya, misalnya saya punya uang 2M ya, saya simpan di bank, terus saya kan ada pembuktian rekening ya. Buku rekening lah, kemudian saya misalnya membeli tanah seharga 1M lah, saya tidak perlu mengeluarkan uang 1M dalam bentuk real, tapi saya hanya mentransfer uang 1 miliar ke rekeningnya dia lah. Tahu saya kalau kayak gitu nggak apa-apa. Bukan itu gih. Oh, nggak ada fisiknya. Oh. Gih, Allah alam, gih, saya enggak paham itu, gih. Nyun sewu, gih, saya enggak tahu. Moga terakhir. Nah, Allah alam, gih. Coba nanti saya tanyakan, saya enggak anu ya. Enggak berani jawab saya apakah itu riba atau tidak. Oke, begitu nggih. Saya kira masih. Monggo. Jadi tentang itu mau. Oke. Kalau sudah ada penetapan prosentase di awal, itu sudah tidak diperbolehkan. Entah itu jenenge, walaupun akadnya macam-macam, kalau sudah ada prosentase di awal, sudah tidak termasuk anu itu. Iya. Ya, karena namanya bukan bagi usaha, tapi bagi hasil. Padahal dia bagi rugi nggak mau dia. Oke, jadi ini memang kita ya perlu mungkin nanti para tokoh-tokoh di al-Islam sini, Pak Jatmoko, Pak Mardi, ya ini sih perlu memikirkan, ya. Kalau saya bagian Neng Guliwe udah wetang. Ya, demikian ya. Alhamdulillah, alamin.